kondea mwezio angaikae. Tena kwa kuzomea nimebaki sokomoko, binadamu we kila pembe mpaka nisusae. Leo amelewa ndivyo nifikiria e. Sema pona nipe una poda ya kunia e. Nijipame na nitambe bala uwebukia o. Waniona mzembe wa mambo upangilia e. Nijipambe na nitambe bala kuepukia popo maisha kuninyokea e. Waniona mzembe wa mambo upangilia e. Nijipambe na nitambe bala kuepukia popo maisha kuninyokea e. Siku ya shida yangu, ulimwenguni wako, elewa namna ya kutumia. Sinifiche uso wako siku ya shida yangu.